Dan mengetahui yang baru muncul, yaitu daful iskal, menghilangkan muskil-muskil yang ada dalam sebuah ayat. Contohnya, contohnya pada firman Allah Jalla wa Ala bil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah fa aina ma tuwallu wujuhakum fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ada wujuhakumnya enggak? Enggak ada. Iya. Masa enggak ada? Di dalam ayat di surat Al-Baqarah. Enggak ada. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Fasamma wajhullah. Mutakin. Lalu terus wajib iskal diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah wajib iskal sisi muskilnya dari sisi mana? Wajib iskal walillahil masyriq wal maghrib fa idza matawallu qasama wajhullah berarti tempat-tempat iskal di sini, dimanapun kita menghadap, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu kita menghadap ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, bersama wajah Allah. Terus dapat pertemuan pada zahir ayat ini. Nah, iskalnya yang terdapat dalam ayat ini, kita boleh sholat menghadap manapun, mau menghadap timur, menghadap barat, terserah. Fa'ina matu walu fa'tamma wajah. Terus diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika beliau datang dari Mekah ke Madinah di atas kendaraannya, kemudian beliau salat ke arah mana wajahnya itu menghadap, kemudian turunlah firman Allah jalla jalla lillahi masyriqu wal maghrib. Nah, sehingga ayat ini digunakan untuk menghilangkan iskal yang tadi, sehingga yang ini diterapkan untuk kejadian yang seperti itu. Apa itu? Jadi ketika sholat di atas kendaraannya, maka tidak mengapa kendaraannya itu setelah itu menghadap ke arah manapun. Nah, oleh itu sehingga ayat ini ditempatkan untuk orang-orang yang sholat di atas kendaraannya, tidak pada setiap kondisi. Nah, mulai berarti. Dan di sana kita kemarin menyebutkan keadaan yang lain. Bisa juga kita gunakan ayat ini. Nah, indah fina Ahmad Syafiq. Pada keadaan apa itu? Keadaan mendung. Terus diterapkan untuk orang yang tidak mengetahui arah kiblat dalam keadaan mendung misalnya, sehingga mereka pun beristihad dengan istihadnya masing-masing. Ternyata arah yang mereka pilih itu salah, maka bisa digunakan ayat ini sehingga tidak bisa secara mutlak. Lalu Allah berkata aswalun akhar indah minami yajid Abdul Malik. Nah, contoh yang lain yang kita sebutkan kemarin. Nah, Sehingga mana ayat nafsujunah di sini mananya apa? Fala junah alaih. Maka tidak mengapa. Mananya apa? Kembali kepada masalah apa itu? Tetap fardu. Terus yang dimaksud penafian junah tidak mengapa di sini? Maksudkan itu adalah dengan keyakinan mereka bahwasanya hal itu masih dikategorikan amalan jahiliyah. Paham? Maka dijawab dengan ayat ini, falajina, tidak mengapa, itu tidak termasuk amalan jahiliyah. Paham? Tetapi dia termasuk min syairillah. Nah, bukan nafi junah dalam permasalahan hukum wajib atau sunnah. Han? Nah, labat. Allah ibarat. Kita lanjutkan. Faedah selanjutnya yang penting pula kita ketahui dari mengetahui asbabun nuzul, bagaimana yang disebutkan oleh siapa Syarif? Dr. Zarqani. Oleh siapa Udar? Rais? Nah, oleh Imam Suyuti. Dalam rangka membantah orang-orang yang mengatakan tidak ada faedahnya mempelajari asbabun nuzul. Faedah selanjutnya yaitu daf'u tawahumil hasri. Daf'u tawahumil daf'u tawahumil hasri. Amma yufidu, amma yufidu بظاهره الحصر الحصر نعم. Faedahnya adalah daf'u tawahumil hasr, menghilangkan adanya kesan atau pemahaman hasr, pembatasan pada sebuah ayat. Nah, amma yufidu bizahiri al-hasra, yang secara zahir ayat tadi mengandung makna pembatasan. Kalau kita lihat ayatnya saja, ini mengandung makna apa? Pembatasan. Padahal setelah kita melihat asbabun nuzul, ayat ini tidak mengandung makna pembatasan. Baik, dicontohkan oleh mereka tentang faedah ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa أن يكون Mayyitatan. Mayyitatan. Mayyitatan. Naam? Mayyitatan. Iya, mayyitatan. Illa an yakuna mayyitatan. Audaman. Audaman masfuhan. Au lahma khinzir. Au lahma khinziri. Fa innahu rijsun. Au fisqan. Uhilla li ghairillahi bih. Uhilla li ghairillahi bihi. Naam, tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai nabiku, "la ajidu," aku tidak mendapati, "fima uhiya ilayya," pada perkara-perkara yang aku diwahyukan tentangnya, "muharraman," merupakan perkara yang haram, "ala ta'imin yat'amu," bagi orang yang memakan sesuatu. Nah, maknanya Rasul tidak mendapati dalam ayat ini makanan-makanan yang haram illa kecuali ayyakuna maitatan, satu, berupa bangkai. Enam, audaman masuhan, atau darah yang terpancang. Aulah makhinziri, atau daging babi. Fa'inna muridku, dikarenakan semua perkara ini najis atau kotor. Aufiskan, atau perbuatan fasik, yaitu segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, uhilla li ghairillahi bihi. Baik, untuk perhatikan ayat ini ya, kawan. Lafaz illa dalam bahasa Arab min adatil hasr. Iya. Termasuk naam alat-alat untuk membatasi. Baik. Sehingga akhirnya ayat ini tidak ada makanan yang haram kecuali yang disebutkan di dalam ayat. Ya, makanan yang haram itu hanyalah bangkai, darah, daging babi, dan sesembelihan yang disembelih selain Allah. Sayyid. Padahal di dalam hadis, hadis Rasul di sana disebutkan ada beberapa makanan-makanan yang diharamkan. Di antaranya apa? Naam, dinabi. Hewan yang memiliki taring. Muftarif, dan dia buas dengannya dan memiliki kuku, enggak disebutkan dalam ayat. Sayyid. Sehingga iskal nanti kita dalam memahami ayat ini kalau secara zahirnya. Dan terjadi Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat tidak ada perkara yang diharamkan dari makanan kecuali yang disebutkan dalam ayat. Imam Malik berpendapat bahwasannya yang diharamkan itu hanya yang disebutkan di dalam ayat. Selain itu halal, karena berpegangan dengan zahirnya ayat. Baik, selanjutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, muridnya Imam Malik, beliau berpendapat, "Dzahaba Syafi'i rahimahullah ta'ala ila anna al-hasra fi hadhihi al-ayah ghairu maqsudin." Naam, beliau berpendapat bahwasanya pembatasan di dalam ayat ini ghairu maqsud, tidaklah dimaksudkan secara hakiki. Tidaklah dimaksudkan secara hakiki. Beliau berhujjah dengan asbabun nuzul hadil ayat. Wahtajja di asbabun nuzul hadil ayat. Beliau berhujjah dengan sebab turunnya ayat ini. Nazalat bisababi ulaikal kufar alladzina abau illa ayuharrimu ma ahallallah wa yuhillu ma harramallah inadan minhum. Nah, beliau menyatakan bahwasanya sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang mereka tidak mau sayyid mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ini ada penentangan dari mereka sayyid, sehingga saat itu di kalangan orang-orang Yahud mereka memiliki keyakinan bahwasannya daging babi halal. Baik. Kemudian sesembelihan selain Allah halal. Darah yang terpancar halal. Naam, dan juga bangkai itu halal bagi mereka. Ini menurut mereka saat itu. Allah mengharamkan, malah mereka menghalalkan. Nah, sehingga turunlah ayat ini untuk membantah pemahaman mereka. Nah, turunlah ayat ini untuk membantah pemahaman mereka. Bahwasannya perkara-perkara tadi halal. Sehingga ayat ini mereka sebutkan, naam, annaha al-hasru suwari. Annaha al-hasru suwari. Nah, bahwasanya ini termasuk pembatasan yang suwari, yaitu pembatasan apa yang sedang tergambar atau yang terbenak di kalangan orang-orang Yahud saat itu. Nah, bukan hasrun hakiki. Sehingga takdirnya ayat ini, ayatnya mengandung takdir. La harama illa ma ahlaltumuhu minal maitati والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله طيب معنanya takdirnya ayat ini la harama, tidak ada perkara yang haram, illa ma ahlaltumu, kecuali perkara-perkara yang kalian halalkan. Ini koidnya. Nah, koid dari hasilnya tadi, perkara-perkara yang haram adalah apa-apa yang kalian halalkan. min ini li tab'in. Nah, menunjukkan sebagian, tidak semuanya. Nah, di antaranya yaitu apa? Mayitah, bangkai atau darah atau daging babi atau sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai untuk ikhwah, sehingga ayat ini na'am hasarnya itu hanya nisbi. Ya, nisbi atau suari saja. Dalam rangka membantah pemahaman orang-orang Yahud yang menyatakan bahwasannya darah dan yang lainnya itu halal. Dan ayat ini tidak mengandung makna bahwasannya selain empat perkara ini adalah perkara yang halal. Hentum? Nah. Imam Al-Haramain Al-Juwayni, pemilik kitab Al-Warakat, mengomentari istimbat Imam Syafi'i. Istimbat yang qawi, yang kuat. Kata beliau, wa hadza fi ghayatil husni. Walaula sabuq syafi'i ila dhalika lamma kunna nastajizu mukhalafata Malik fi hasril muharramat fima zakaratul ayah kata Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni, wahada istimbatnya Imam Syafi'i ini dengan asbabun nuzul ini, kata beliau, fi ghayatil husni, pada puncak keindahannya. Nah, pujian beliau terhadap Imam Syafi'i, bagaimana kecerdasan beliau dalam memahami ayat. Kata Imam Al-Juwayni, walau la sabuq Syafi'i, seandainya kalau bukan Imam Syafi'i yang mendahului, nah, dengan istimbat yang demikian, lama kuna nastajizu mukhalafata Malik, niscaya kami tidak akan berani memperbolehkan menyelisih Imam Malik dalam masalah ini. Yaitu apa? Fi hasril muharramat, dalam rangka membatasi perkara-perkara yang haram hanya yang ada di dalam ayat. Nah, fima zakarahut al-ayah. Paham? Nah, seandainya kalau bukan Imam Syafi'i yang memulai, nah, dengan istimbat yang demikian, enggak berani yang lain. Dikarenakan Imam Malik termasuk ulama yang memiliki haibah. Iya, memiliki apa? Kewibawaan. Jangankan mereka para ulama, para penguasa pun segan dengan Imam Malik. Enggak berani. Nah, dengan sembarangan menyelisih pendapatnya Imam Malik. Tapi dengan penjelasan Imam Syafi'i yang luar biasa, mereka pun baru paham. Sehingga ayat ini tidak mengandung makna pembatasan secara hakiki. Nah, pembatasannya hanya secara suari atau nisbi, dalam rangka membantah pemahaman orang-orang Yahud yang membatasi keharuman itu hanya empat perkara ini saja. Baik. Faedah selanjutnya dari mengetahui asbabun nuzul yaitu ma'rifatu man nazalat fihi al-ayatu ala at-ta'yin. Faedahnya adalah mengetahui siapakah orang yang ayat tersebut turun karenanya. Itu mengetahui ayat ini turun berkenaan dengan siapa. Dengan asbabun nuzul tahu, oh ayat ini berkenaan dengan fulan ibnu fulan. Hatta la yashtabih, hatta la yashtabihu bi ghairihi. Sehingga tidak tersamarkan dengan orang yang lain. Contohnya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, hadis nomor 4827. Nanti kita lihat di sana kisahnya. Anda sebutkan secara globalnya saja, tidak Anda diktikan. Terjadi sebuah peristiwa, yaitu ketika Marwan, diangkat menjadi penguasa di Hijaz oleh Muawiyah. Marwan diangkat menjadi penguasa di negeri Hijaz oleh Muawiyah. Saat itu Marwan berkhutbah. Berkhutbah menyebutkan tentang Yazid ibnu Muawiyah. Menyebutkan tentang Yazid ibnu Muawiyah agar supaya mereka kaum muslimin mau berbaiat dengan Yazid ibnu Muawiyah. Menyebutkan mungkin keutamaan-keutamaan Yazid di hadapan kaum muslimin yang ada di Hijaz, agar mereka mau berbaiat dengan Muawiyah setelah meninggalnya Muawiyah. Maka Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq memberikan komentar dari ucapannya Marwan, mengatakan sesuatu. Dalam sebagian riwayat beliau menyebutkan annahu sunnatu Herakl bal sunnatu Kaisar wa Kisra. Perbuatan yang dilakukan oleh Marwan ini adalah kebiasaannya Herakl, Kaisar ataupun Kisra, yaitu kebiasaan para raja. Menunjuk penggantinya adalah dari anak keturunannya, dari keluarganya. Di awal Marwan menyebutkan bahwasannya apa yang dilakukannya ini adalah merupakan kebiasaannya atau contoh dari Abu Bakar dan Umar. Nah, ini adalah yang dipraktekkan oleh Abu Bakar dan Umar ketika menunjuk Yazid sebagai pengganti dari Muawiyah. Dibantah oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Lah, itu bahkan merupakan kebiasaannya Herakl, Kaisar dan Kisra. Yang namanya Marwan sebagai seorang penguasa saat itu marah, memerintahkan para prajurit untuk menangkap Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Ternyata Abdurrahman ibnu Abi Bakar lari ke rumahnya Aisyah. Ya, lari ke rumahnya Aisyah. Sayyid. Indah Sina Syarif. Kok larinya ke rumahnya Aisyah? Hubungannya apa? Abdurrahman sama Aisyah. Kok masuknya ke rumah Ahwat? Hubungannya apa? Saudara atau sepupu? Saudara seibu atau seayah? Saudara seayah, lain ibu. Oh, Arab. Nah, Abdurrahman itu saudaranya Aisyah. Ya, ibunya Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib, ketika Abdurrahman masuk ke rumahnya Aisyah, mereka tidak berani masuk ke rumah tersebut karena kan segan. Nah, Ummul Mukminin tidak berani. Tapi Marwan dari luar teriak. Nah, tangkap orang itu. Dia adalah orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma." Ayat ini. "Wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma." Dialah orang yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya uffin. Nah, menunjukkan bahwasanya Abdurrahman ibnu Abi Bakar anak durhaka. Iya. Mengatakan kepada orang tuanya apa? Uffin. Nah, itu anggapan Marwan saat itu. Maka Aisyah pun membantah. Dari belakang hijab. Kata Aisyah, "Ma anzalallahu fina syai'an min al-Qur'an illa anzalallahu 'udri illa anzalallahu 'udri." Kata Aisyah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan fina pada keluarga kami sedikit pun dari ayat Al-Qur'an, melainkan Allah menurunkan tentang permasalahan uzurku. Tidak ada kaitannya dengan saudara-saudara yang lainnya, tetapi kaitannya dengan masalah Aisyah, baik itu efek nah ataupun yang lainnya. Jadi, tidak ada dengan masalah saudara-saudara yang lainnya. Dalam sebagian riwayat Aisyah mengatakan, "Lau syi'tu an usammiyahu lau syi'tu an usammiyahu la samaituhu." Seandainya kalau aku mau untuk menyebutkan nama orang yang dimaksudkan dalam ayat ini, niscaya aku akan beritahu namanya. Ini Aisyah memberikan naam pelurusan, membenarkan bahwasanya ayat ini tidak berkaitan dengan saudaranya Abdurrahman ibnu Abi Bakar, tetapi berkaitan dengan orang yang lainnya. Dikarenakan apa? Aisyah tahu tentang asbabun nuzul hadzal ayat, sedangkan Marwan tidak tahu apa-apa, hanya karena emosi saja. Ini faedahnya mengetahui asbabun nuzul. Kita akan mengetahui ayat ini turun berkenaan dengan siapa. Adapun dalam masalah ayat ini berkenaan dengan siapa dia, ada khilaf memang di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ayat ini berkaitan dengan Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Sebagian lagi mengatakan berkaitan dengan Abdullah ibnu Abi Bakar. Sebagian lagi mengatakan ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir. Wal akhir waswas. Yang terakhir inilah yang benar. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Salah seorang dari orang-orang kafir. Dengan dasar apa yang disebutkan oleh Aisyah. Ayat ini tidak ada kaitannya dengan keluarganya. Baik. Kemudian faedah selanjutnya dari mengetahui asbabun nuzul. Ini yang disebutkan oleh Dr. Az-Zarqani. Lalu tadi yang sebelumnya dari awal sampai yang terakhir tadi itu disebutkan oleh Mas Suyuti. Dr. Az-Zarqani menambahkan taysirul hifzi. Taysirul hifzi wa tashilul fahmi wa tasbitu al-wahyi fi zihni kulli man yasma'ul ayata. Dengan mengetahui asbabun nuzul itu akan mempermudah dalam menghafalkannya, mempermudah dalam memahaminya, dan lebih memantapkan wahyu Allah Subhanahu wa taala pada pikiran-pikiran masing-masing orang yang mendengarkan ayat. Ayat, karena dia tahu, oh ayat ini berkenan dengan ini. Sehingga ketika menghafalkannya langsung tergambar. Nah, bergambar dengan peristiwa yang terjadi ketika ayat itu turun. Sehingga dalam menghafalkannya dan memahaminya lebih mudah. Dan faedah yang ditambahkan selanjutnya oleh Syekh Mukbir rahimahullahu taala ma'rifatu ma'rifatu marahilit tashrih. Ma'rifatu marahilit tashrih. Ma'rifatu marahili at-tashrih. Mengetahui marahil, tahapan-tahapan dalam pensyariatan. Mengetahui tahapan-tahapan dalam pensyariatan. Jadi yang namanya Islam dalam mensyariatkan sebuah perkara itu bertahap, tidak secara langsung. Dan ini memiliki faedah tersendiri bagi para duat ilallah. Dalam berdakwah itu juga harus mengikuti naam sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajari rasulnya dalam berdakwah juga menggunakan tahapan marahil. Tidak secara langsung. Contoh yang paling gampang yaitu dalam permasalahan tahrimul khamr, pengharaman khamr. Tidak langsung diharamkan. Kenapa? Dikarenakan memang saat itu penduduknya naam pecandu berat yang namanya khamr. Khamr bagi mereka saat itu bagaikan air putih. Ya, pagi-pagi minum khamr, siang minum khamr. Sehingga kalau langsung diharamkan itu akan menimbulkan masyaqqah dan mudarat bagi mereka. Sebagaimana yang telah tersebutkan termasuk dari hikmah diturunkannya Islam yaitu apa? Menghilangkan mudarat dan mendatangkan maslahat bagi pemeluknya. Sehingga enggak secara langsung. Allah menyebutkan dalam tahapan-tahapan ketika Rasul ditanyakan tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai nabiku tentang khamr dan perjudian. Naam. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah wahai nabiku, pada khamr dan perjudian itu ada dosa yang besar dan kemanfaatan bagi umat manusia, atau mereka untuk menghangatkan tubuh. Kalau yang namanya perjudian untuk menghilangkan apa? Kepenatan, mengisi waktu luang atau mereka. Sehingga karena itu mereka mengambil rukhsah. Ya sudah Rasul, kami ngambil manfaatnya saja, dosanya enggak sama mereka. Akhirnya apa? Ketika Rasul, apakah khamr diharamkan dan judian diharamkan? Dia diam. Mereka tetap meminum-minum khamr. Baik, kemudian turun lagi selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendatangi sholat dalam keadaan kalian mabuk. Karena memang kebiasaan, biasa masuk sholat mabuk-mabuk. Nah, ditanyakan lagi kepada Rasul, apakah diharamkan yang minum khamar? Beliau diam saja. Ya sudah Rasul, kami ngambil gampangnya saja, kami tidak akan minum khamar ketika mau sholat. Baik, tidak masuk ayat kan? Yang penting ketika sholat tidak mabuk. Nah, kemudian baru terakhir turunlah ayat tentang pengharaman yang namanya khamr secara mutlak. Nah, dengan mengetahui asbabun nuzul, kita akan mengetahui marahil dalam yang namanya tasyri'. Ini penting bagi para duat untuk memperhatikan perkara ini sehingga dalam menghadapi kaum muslimin dalam berdakwah di hadapan mereka tidak bisa kita secara langsung sayyid langsung berubah menjadi salafiyin seperti kita. Nah, itu perkara yang sulit dan ajib. Nah, tapi butuh dengan yang namanya as-sabru, kesabaran dan ketekunan dan juga ilmu dalam yang namanya ad-da'watu ilallah. Tayyib, ini beberapa fawaid yang bisa kita sebutkan. Di sana masih ada beberapa fawaid yang lainnya, insyaallah nanti disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Usul Tafsir yang akan kalian bahas. Itu tidak ada tidak saya sebutkan, sengaja biar nanti dibahas pada pelajaran Usul Tafsir. Dan juga ada faedah yang lainnya, tapi itu agak sedikit rumit menjelaskannya. Baik, sehingga saya sebutkan yang gampang-gampang dan mudah untuk dipahami. Jadi fawaid mengetahui asbabun nuzul. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.